بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada malam hari ini seperti biasa kita akan membacakan Fathudil Jalali wal Ikram bi syarhil buluhil maram, bi syarhi buluhil maram, tepatnya Kitabul Jami', yang pada malam hari ini insyaallah kita akan baca tentang An-Nahyu 'anit takhawwudi fi amwalin nas bil batil, larangan menghambur-hamburkan harta manusia dengan batil, larangan menghambur-hamburkan harta manusia dengan batil. Naam, kita baca hadisnya. Hadis yang ke 1432. Wa an Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bihari haqqin, sesungguhnya seorang laki-laki yatakhawwaduna fi malillah, yani seorang yang menghambur-hamburkan harta Allah tanpa hak, tanpa dengan cara yang hak, falahumun nar yaumal qiyamah, maka mereka akan mendapatkan neraka di hari kiamat. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita baca syarahnya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Khawlah imra'ah. Khawlah itu seorang wanita sahabiah. Fakaifa qabilna khabaraha. Khawlah adalah seorang wanita. Bagaimana kita menerima khabarnya? Yakni bagaimana mungkin kita menerima khabarnya seorang wanita, gitu maksudnya. Wahya imra'ah, dia seorang wanita. Wallah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Al-Baqarah ayat 282. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua orang wanita. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala syahadatal mar'ataini bi syahadati rajulin. Bi syahadati rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan persaksian mar'atain, dua wanita, itu seperti persaksian satu laki-laki. Jadi artinya satu laki-laki itu sama dengan persaksian dua orang wanita. Nah, persaksian dua orang wanita itu seperti persaksian satu orang laki-laki. Nah, kalau laki-laki satu, perempuan dua. Al-jawabu, jawabannya, kenapa menerima khabar dari seorang wanita? Anna hadha min babil ikhbari ad-dini. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya ini itu termasuk dari bab khabar tentang agama Islam. Naam. Khabar tentang agama Islam. Wal ikhbar ad-dini yastawi fil mar'a war rajul. Khabar tentang agama Islam, tentang agama ini, itu sama, ya. Kedudukannya sama antara laki perempuan dan wanita, antara perempuan dan laki-laki. Nah, kedudukannya sama antara perempuan dan laki-laki. Hatta law anal mar'ata syahidat bi ghurubi syams fa inna lis-sha'imi an yuftir. Sampai seandainya ada seorang wanita yang melihat tenggelamnya matahari. Naam. Maka bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Tidak ada, misalnya ada seorang wanita yang dia mempersaksikan, kalau saya melihat bahwasanya matahari, wanita tersebut mempersaksikan bahwasanya matahari telah terbenam. Gitu. Maka boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbuka atas dasar persaksian satu orang wanita tersebut. Walau syahidat bi ru'yatil hilal fa inna 'alan nas ayyasumu wa hiya imra'ah. Seandainya ada seorang wanita yang mempersaksikan kalau dirinya melihat hilal, dirinya melihat hilal, yakni hilal masuknya tanggal 1 bulan Ramadan, maka bagi manusia untuk berpuasa atas dasar persaksian wanita tersebut, seorang wanita tersebut, padahal dia adalah seorang wanita. Naam. Qalu li'anna hadha khabar dini. Maka mereka mengatakan, ulama, karena ini adalah khabar tentang agama, ya, khabar dini. Faqubilat fil mar'atu, sehingga diterima khabar tersebut, ya, walaupun seorang wanita yang membawakannya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada laki-laki rijalan. Rijal hadhihi nakirah, wa rijal hadhihi nakirah, dan rijal, ya, rijalun, ya, ini nakirah fi siyaqil itsbat, nakirah dalam konteks penetapan, ya, inna rijalan, sesungguhnya laki-laki, ini nakirah dalam konteks penetapan. Jadi dia bukan ar-rijalu, bukan. Kalau ar-rijalu itu ma'rifah, ya, karena ada alif lam. Ini enggak ada. Inna rijalan nakirah. Wa nakirah fi siyaqil itsbat tadullu 'ala al-itlaq. Nakirah pada konteks isbat, penetapan, ini menunjukkan kalau itu maknanya mutlak. Mutlak. La tadullu 'ala al-'umum, tidak menunjukkan umum. Menunjukkan mutlak, tidak menunjukkan umum. Fa ka'annahu qala, jadi seakan-akan dia itu mengatakan, inna minar rijal. Jadi seakan-akan dia itu mengatakan bagaimana? Sesungguhnya di antara laki-laki, nah, maksudnya begitu. Inna minar rijal, sesungguhnya ada di antara laki-laki. Li'anna an-nakirah fi siyaqil itsbat tadullu 'ala al-itlaq. Dikarenakan nakirah, nakirah pada konteks isbat, penetapan, ini menunjukkan akan pemutlakan. Illa fi mawdi' wahid, idha kana fi siyaqil isbat ala wajhil imtina' fa innaha takunu lil umum. Kecuali pada satu keadaan, pada satu keadaan ketika dia dalam konteks penetapan tetapi untuk penolakan, ya, untuk penolakan, maka ini menunjukkan kalau itu maksudnya umum, bukan mutlak, umum. Inna rijalan yatakhawadun hadhihi minal khawd, sesungguhnya ada di antara laki-laki yang mereka yatakhawadun. Apa itu yatakhawadun? Hadihi minal khawd. Yatakhawadun itu dari kata al-khawd. Wal-khawd huwa asyai'ul batil alladhi yatasarrufu fihi al-insanu tasarrufan ahwaj. Khawd adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, yang batil, yang seorang bertindak, berbuat, naam, dengan perbuatan yang sembrono, ya, perbuatan yang membabi buta. Ini makna al-khawd. Kalau diterjemahkan mudahnya mungkin sebagaimana tadi Anas sebutkan, ya, yakni menghambur-hamburkan, ya, perbuatan yang batil, yang seorang melakukan atau bertindak, berbuat dengan perbuatan yang membabi buta atau sembrono, boros, ya, menghambur-hamburkan. Naam. Qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina hum fi khawdi yal'abun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, surat At-Tur ayat 12. Naam. Wa takhawudu fil mali naw'an. Bermain-main dalam harta, ya. Dengan tasarruf yang membabi buta, itu ada dua macam. Ada dua macam. Sabiq wa lahiq. Yang pertama sabiq, yang kedua lahiq. Apa itu sabiq, apa itu lahiq? Kita lihat. Fa amma takhawwudu sabiq fa ma'nahu ayyaktasibal insanul mala min ayyi wajhin kana halalan aw haraman. Adapun takhawud sabiq, maknanya adalah seorang mencari harta, memperoleh harta dari cara apa saja. Apakah itu halal ataukah itu haram, dia tidak peduli. Ya. Ini takhawud sabiq. Jadi ketika dia mencari harta, untuk mendapatkan harta itu dia tidak pikir-pikir lagi. Ya. Dia itu pikirannya hanya yang penting dapat harta, yang penting dapat uang. Tidak memikirkan apakah caranya halal, apakah caranya haram. Nah, seharusnya kan kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kalau itu caranya haram, kita tinggalkan. Kalau itu halal, ya boleh. Kan begitu. Ya. Ini maksudnya apa? Takhawud sabiq, mencari harta dengan cara halal atau haram, yang penting dia dapat harta. Begitu. Ya. Takhawud sabiq. Al-muhim, ayyajma'al mal hadha takhawud. Al-muhim, yang jelas, mengumpulkan harta ini takhawud. Ya, takhawud. Naqulu innahu, kami katakan beliau rahimahullah, innahu takhawud sabiq ala kasbil mal. Yani maksudnya takhawud sabiq ala kasbil mal. Jadi ketika mencari hartanya itu, ya. Ketika mencari hartanya yang pertama, takhawud sabiq. Wa takhawudul lahiq. Yang kedua, takhawud lahiq. Apa itu takhawud lahiq? Huwa alladhi yakunu ba'da kasbil mal la yuhsinu tasarruf fi. Takhawud sabiq, ini dia menggunakan hartanya. Setelah dia mendapatkan harta, dia gunakan hartanya itu tidak dengan cara yang baik. Dia sudah mendapatkan harta, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk macam-macam, ya. Bukan cara yang baik, ya. Dia tidak menggunakan hartanya dengan cara yang baik. Dia gunakan untuk melakukan ini, melakukan itu, yaminan wa shimalan, tidak jelas, ya. Untuk hiburan, untuk kenikmatan-kenikmatan dan yang lainnya. Ya. Dari wa ghairiha minal asya'i allati la tanfa', ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dia menggunakan harta yang telah didapatkan itu dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bal hiya idha'atul mal, idha'atu lil mali. Bahkan dia menghambur-hamburkan hartanya, ya, menyia-nyiakan harta yang telah dia dapat. Nah, wa qawluhu bi ghairi haqqin. Kemudian perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qawluhu bi ghairi haqqin. Ya. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bi ghairi haqqin. Bi ghairi haqqin. Adh-dhahiru annaha sifatun kasifah walaysat sifatun muqayyadah. Yang zahir kata beliau rahimahullah bi ghairi haqqin itu adalah sifat kasyifah, bukan sifat muqayyadah. Sifat kasyifah bukan sifat muqayyadah. Jadi sifat ketika dia memiliki mafhum yang dapat dipahami, mafhumnya seperti ini, maka ini muqayyadah. Apabila tidak ada mafhumnya, ya, dipahami seperti ini, tidak ada mafhumnya, maka ini kasyifah. Yakni menjelaskan kepada hakikatnya, ya, itu kasyifah. Nah, kata beliau rahimahullah, bihori haqqin ini yang zahir adalah sifat kasyifah, bukan sifat muqayyadah. Aitu bayyinu anna kulla khawfil mal fa innahu bighairi haqq. Walaysat sifat muqayyadah. Yani menjelaskan bahwasanya setiap khawd fil mal, ya, setiap khawd yang ini disebutkan tadi, ya, khawd sudah dijelaskan, yani sesuatu yang batil yang seorang bertindak atau menggunakan atau seorang bertindak berbuat dengan perbuatan yang membabi buta. Nah, kalau dalam harta berarti maksudnya apa? Menghambur-hamburkan harta. Ya. Ini menjelaskan bahwasanya setiap khaud menggunakan dalam harta khaud fil mal fa innahu bi ghairi haq. Maksudnya itu tidak hak. Ya. Menghambur-hamburkan dalam harta ini berarti maksudnya bi ghairi haq. Walaysat sifat muqayyadah, bukan sifat muqayyadah. Li'annaha law kanat sifat muqayyadah lakana al-khaut yanqasimu ila qismain. Kata beliau rahimahullah, kenapa bukan sifat muqayyadah tapi itu adalah sifat kasyifah? Kenapa bukan sifat muqayyadah? Dikarenakan seandainya kalau itu sifat muqayyadah bi ghairi haq, ya, kalau itu sifat muqayyadah, lakana al-khaut yanqasimu ila qismain, maka khaut itu terbagi menjadi dua, yaitu haqqun wa batil. Khaut yang hak dan khaut yang batil. Wahada laysa biwarid. Kalau menghambur-hamburkan harta yang jelas ya biwari hak. Iya kan? Naam. Bukan hak. Menghambur-hamburkan harta jelas apa? Batil. Kan begitu. Nah, kalau itu sifat muqayyadah maka terbagi menjadi dua, haqqun wa batil. Ini tidak pernah datang seperti itu. At-takhawwud kulluhu batil. Takhawwud, menghambur-hamburkan harta semuanya batil, ya, enggak ada yang benar. Takhawwud kulluhu batil. Fa'ala hadha yakunu qawluhu, atas dasar ini maka perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam bi ghairi haqqin sifatun kasyifah. Biwari haqqin itu adalah sifat kasyifah. Wasifatul kasyifah la tufidu taqyid. Sifat kasyifah itu tidak memberikan faedah pembatasan. Ya. Wa innama tufidu ta'lil. Tidak lain sifat kasyifah itu memberikan faedah penjelasan sebab. Ya. Memberikan faedah penjelasan sebab atau alasan. Ini sebagaimana mithalu dzalik, semisal hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, surat al-Baqarah ayat 21, ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang sebelum kalian, ya. Kata beliau rahimahullah, "Lau ja'alna alladzi khalaqakum walladziina min qablikum sifat muqayyadah, lakana lana rabban." Kata beliau rahimahullah, seandainya kita jadikan alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian, ini adalah sifat muqayyadah, ya, lakana lana rabban. Kalau demikian kita memiliki dua rob. Dua rob. Ahaduhuma alladzi khalaqana, yang pertama yang menciptakan kita, walladzi min qablina, dan yang kedua yang menciptakan sebelum kita. Nah, wasanila yang kedua tidak. Ya, ini bukan muqayyadah. Ini bukan sifat muqayyadah, tapi sifat kasyifah. Ya. Artinya yang menciptakan kita, yang menciptakan sebelum kita juga Allah Subhanahu wa taala. Satu Rabb, ya. Makanya di sini bukan sifat muqayyadah, tapi sifat kasyifah. Walakinna sifat kasyifah, ini adalah sifat kasyifah. Akan tetapi ini adalah sifat kasyifah. Ai mubayyinah lil waqi. Yani menjelaskan kenyataannya. Wa tufidu ta'lil, ya. Dan memberikan faedah ta'lil, alasan, sebab. Apa itu sebabnya? Yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan orang-orang sebelum kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan faedah ta'lil, ya. Sifat kasyifah memberikan faedah ta'lil. Apa itu? Min ajli kaunihi huwal khaliq yajib an tattaqu. Yaitu dikarenakan yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita itu adalah al-khaliq, pencipta. Yani Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalian harus bertakwa kepadanya. Nah, memberikan faedah apa? Faedah ta'lil. Nah, memberikan faedah ta'lil. Alasan atau sebab. Qauluhu fi malillah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi malillah. Pada harta Allah. Qad yaqulu qa'il. Terkadang ada yang mengatakan innal murad bihi at-takhawud fil amali syar'iyyah. Sesungguhnya maksudnya fi malillah itu adalah at-takhawudu fil amwali syar'iyyah. Itu menghambur-hamburkan harta harta syariat. Ya. Harta syariat itu seperti apa? Harta syariat seperti kazakah, seperti zakat, ya. Wal ghanimah, seperti rampasan perang, ya, yang dihasilkan dari peperangan. Wal fai, harta yang dihasilkan tanpa berperang, ya. Musuhnya sudah pergi terlebih dahulu, kita ambil mendapatkan hartanya, harta fai. Wal kharaj, ya. Harta pajak, upeti. Wa ma kana fi baitil mal. Dan apa saja dari harta yang berada di baitul mal, kalau menggunakan itu, menghambur, maksudnya menggunakan itu, ya. Nah, maksudnya itu gitu. At-takhawud fi amali syar'iyyah. Naqulu hadha ihtimal warid la syak. Kami katakan, ya. Ini adalah ihtimal, kemungkinan yang datang, la syak. Ini ada kemungkinan yang mungkin, yang ada, yang datang, la syak, tidak diragukan lagi. Jadi mungkin maksudnya, mungkin seperti itu, ya. Ada orang yang menggunakan apa? Menggunakan, menghambur-hamburkan harta, atau menggunakan harta zakat, ya, atau menggunakan dia diberi apa amanah untuk ngurusi zakat, ternyata digunakan harta zakatnya, kan mungkin seperti itu. Nah, atau mungkin ghanimah dan lain sebagainya. Nah, kata beliau, ini ihtimal yang warid, ihtimal yang mungkin, ya, seperti itu, la syak, tidak diragukan lagi. Wa takhawud fi hadhil amwal asyad, kata beliau rahimahullah, menggunakan harta, ya, dalam hal yang seperti ini, apa namanya, dalam harta ini, harta syar'iyah, harta syariat, zakat, ghanimah, fai, kharaj, ini dosanya besar, ya, berbahaya sekali, asyad, parah. Minat takhawud fi malil fardil hur, daripada atau jika dibandingkan dengan menggunakan harta perorangan, ya, yang merdeka. Nah, jadi dosanya lebih parah mana? Lebih parah menggunakan harta yang syariat, ya. Allah alam bissawab. Lianna takhawudu fi malil fardil hurri, dikarenakan beliau mendatangkan alasannya, Kenapa? Dikarenakan menggunakan atau menghambur-hamburkan harta seorang yang merdeka, yumkin lil insan an yabda minhu yatlubul musamahah awil mu'awadah aw ma asbah dzalik. Jadi kalau dia menggunakan harta perorangan yang merdeka, mungkin bagi seseorang yang menggunakan hartanya tersebut bisa dia meminta maaf. Ya, kalau dia mau bertobat, dia meminta maaf. Afwan, saya sudah menggunakan harta antum. Ya, saya minta maaf. Awil mu'awadah, atau diganti, ya kan? Diganti mu'awadah. Yang dia gunakan berapa? 100 ribu, 200 ribu, atau 1 juta. Kemudian dia minta maaf, diganti. Ya. Nah, aw masbah dzalik, atau yang serupa. Lakin al mushkil ayatakhawwat fi mali am kam waliz zakah wal ghanim wal fai. Akan tetapi yang mushkil adalah menggunakan harta umum, ya, seperti harta zakat, ghanimah, dan fai. Aqulu inna hadha warid, kata beliau rahimahullah, aku katakan sesungguhnya ini datang yang seperti itu, yang maksudnya maknanya ihtimal ayyakuna qawluhu fi malillah, yakni sabda beliau fi malillah ay al amwalus syar'iyyah, yakni harta syariat, wa yahtamil annahu am, dan mungkin juga ini mengandung makna yang umum, kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Surat An-Nur ayat 33. Wa hadza laysal murad bihil amwal syar'iyyah. Dan ini bukan maksudnya adalah harta syariat. Wa ala hadza fayakunu qawluhu fi malillah. Oleh karena ini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam fi malillah yashtamil, pada harta Allah ini yastamil, mencakup jami'al amwal syar'iyyah wal muktasabah. Jadi kata beliau rahimahullah, fi malillah, menggunakan harta Allah, maksudnya itu mencakup harta syariat dan juga harta yang dicari, ya, wal muktasabah, yang dicari dari harta perorangan. Wa qawluhu falahumun nar yaumal qiyamah. Naam. Jadi maksudnya baik dia menggunakan harta syariat, harta zakat, ataupun harta ghanimah, naam, ataupun fai, ataupun dia menggunakan hartanya sendiri, naam, yang dia gunakan, ya, yang dia gunakan dalam hal yang tidak apa, tidak baik, tidak bermanfaat, ya, maksudnya begitu, maksudnya, ya, baik itu harta apa syariat, harta seperti zakat tadi, ghanimah, fai, kharaj, ataupun harta yang dicari, hartanya kamu sendiri, ya, ataupun itu harta kamu sendiri atau harta orang lain umum, ya. Kalau kamu menghambur-hamburkan harta, ya, termasuk juga, ya, di sini. Wa qauluhu falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka, bagi orang yang menghambur-hamburkan harta, ya, baik itu harta syariat, harta zakat, ghanimah, fai, kharaj, dan lain sebagainya, ataupun harta yang kamu cari, ya, naam, maka bagi mereka neraka. Yani balasannya bagi orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahiyadu billah. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Wa hadza wa'idun, ini adalah ancaman. Wal jumlah huna marbuta bil fa, jumlahnya di sini falahumun nar yaumal qiyamah diikat dengan fa. Falahumun nar, maka bagi mereka api neraka di hari kiamat, yaumal qiyamah. Naam. Fi hadzal hadis fawaid, awalan, dalam hadis ini ada faidah-faidah. Yang pertama, tahrimu takhawud fil mal, haramnya menghambur-hamburkan harta, ya. Yang pertama, haramnya menghambur-hamburkan harta. Wa anna dhalika minal kabair, dan itu termasuk dosa besar. Wajhud dilalah, dalilnya annahu tawa'ada 'alaihi bin nar, ya. Sisi pendalilannya, sisi pendalilannya kalau itu termasuk dari apa? Dosa besar, karena diancam dengan api neraka, ya. Siapa yang menghambur-hamburkan harta, mubadir, ya, untuk perkara yang tidak bermanfaat. Naam. Siapa yang menghambur-hamburkan harta kan diancam di sini, falahumun nar. Nah, ini diancam dengan api neraka. Ini menunjukkan kalau itu adalah dosa, dosa besar. Yatafarra' min hadhil fa'idah, tercabang dari fa'idah ini, annahu yajibu 'alal insan himayata malih min at-takhawwud fihi, wa hadha bima'na an-nahyi 'an idha'atil mal. Tercabang dari faedah ini, sesungguhnya wajib bagi seorang untuk menjaga hartanya dari dihambur-hamburkan, ya, dari digunakan yang tidak bermanfaat. Dan ini maknanya larangan untuk idha'atul mal, ya, maknanya larangan dari menghambur-hamburkan harta, nah, menyia-nyiakan harta. Nah, wa min fawaidih, dan di antara faidah hadis ini, annahu yuhramu 'alal insan an yaktasibal mal illa min wajhin halal fi haq bina 'ala ma qulna at-takhawud yakunu sabiqan wa lahiqan wa huwa kadhalik. Naam. Di antara faidah hadis ini, haram bagi seorang untuk mencari harta kecuali jika caranya halal, ya. Kecuali jika caranya halal maka boleh. Naam. Ini dibangun atas perkataan kami, kata beliau rahimahullah tadi ketika menjelaskan at-takhawud itu ada dua, kata beliau, sabiqan wa lahiqan, sebagaimana dijelaskan. Kalau sabiqan maksudnya beliau jelaskan tadi, maksudnya mencari hartanya, ya. Mencari hartanya itu dia tidak pikir-pikir, ya. Pokoknya asal mencari harta, yang penting dia dapat uang, halal atau haram dia tidak peduli. Nah, adapun lahiqan yang kedua ini maksudnya ketika dia sudah mendapatkan harta, ternyata hartanya digunakan untuk perkara yang foya-foya, ya. Perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, wahwa kadzalik, demikian pula. Naam. Demikian pula itu, kata beliau rahimahullah, ya. Haram bagi seorang untuk mencari harta kecuali dengan cara yang halal. Fal wajibu 'alal insan an yahtata ihtiyatan tamman. Maka wajib bagi seorang untuk menjaga diri, berhati-hati dengan sebenar-benarnya pada apa yang dia lakukan dari mencari harta, ya. Untuk berhati-hati sekali, kata beliau rahimahullah. Ketika dia mencari harta, hati-hati sekali. Jangan sampai riba, jangan sampai mencuri, jangan sampai mengambil hak orang lain. Naam. Wa alla ya'khudh kullama habba wa dabba bal yattaqi syubhat. Dan kata beliau rahimahullah, selain dia harus berhati-hati ketika mencari harta, ketika dia mencari uang, ya. Naam. Hendaknya dia juga jangan sembarangan mengambil setiap apa yang datang, ya, yang ada di hadapannya diambil, jangan begitu. Bahkan hendaknya dia menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, ya, perkara-perkara yang syubhat, yang samar, ya. Naam. Wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis ini, idhafatu ma bi aidina ila rabbina azza wa jalla. Yani menyandarkan apa yang ada di tangan kita, ya, kepada Rabb kita azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Harta kita itu milik Allah, ya. Naam, menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Liqalihi, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mimma lillah, dari harta Allah. Tadi kan dikatakan harta Allah, maksudnya apa? Baik itu harta syariat ataupun harta yang dia cari. Naam ya. Mimma lillah. Fa idza qala qa'il, maka jika ada yang berkata, alaisatil amwalu lana? Jika ada yang berbicara, ada yang berkata, bukankah harta itu milik kita? Ya. Fal jawab, maka jawabannya, bala, iya memang, tentu. Adhafaha Allah Azza wa Jalla ilayna. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan harta itu kepada kita. Ya. Wa la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh, yang masih bodoh. Allati ja'alallahu lakum qiyama. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kalian qiyaman sebagai untuk mengurusinya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan batil. Ya. Lakin idhafatuha ilayna, idhafatu tasarruf. Akan tetapi idhafah di sini, ya. Ya kan disebutkan dalam ayat amwalakum, harta kalian, ya kan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum, ya. Ayat yang pertama, ayat berikutnya juga sama. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang bodoh. Wala ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta kalian. Lakin idhafatuha ilayna idhafatu tasarruf. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, penyandaran harta itu kepada kita, ya, itu adalah penyandaran tasarruf. Ini menggunakan tasarruf, ya. La idhafah khalq wa ijad, bukan maksudnya penyandaran diciptakannya harta itu kalian yang menciptakan, bukan. Atau yang mewujudkan harta itu kalian, bukan. Naam. Tetapi maksudnya kalian yang menggunakan. Adapun harta itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Naam. Ya'ni alladhi awjadaha wa khalaqaha huwa Allah. Yakni yang mengadakan, mewujudkan, yang menciptakan itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Tsumma in tasarrafna fihi muqayyad bima adinallahu fi. Kemudian jika kita ingin menggunakan harta tersebut yang Allah berikan kepada kita, maka kita menggunakan dengan apa yang Allah izinkan, ya. Sesuai dengan apa yang Allah izinkan, tidak sekepenak dewe, ya. Tidak semau kita, bukan. Tidak berfoya-foya gitu, bukan. Tetapi kita menggunakannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Falaisa lana an na'mal kama syi'na, tidak boleh bagi kita untuk menggunakan harta tersebut dengan seenak kita, sekeinginan kita. Idan wajhul idhafah dhahir, ya. Oleh karena itu, kalau demikian sisi penyandaran itu dhahir jelas. Anallahu alladhi khalaqaha, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan harta tersebut. Wa huwa alladhi razaqana iyyaha, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki tersebut kepada kita. Wa huwa alladhi syara'a lana, dan dia yang telah memberikan syariat kepada kita. Anna tasarrafa fiha kama syaa, untuk kita menggunakan harta tersebut dengan apa yang Allah kehendaki, ya, dengan apa yang Allah kehendaki. Naam. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faidah-faidah hadis ini, annahu yambaghi lil insan idza dzakara al hukma ayyadzkura al illata. Seharusnya bagi seseorang ketika dia menyebutkan hukum untuk menyebutkan alasan, ya. Ketika dia menyebutkan hukum untuk menyebutkan alasannya. Ini kenapa? Litmi'nanin nafsi. Untuk menenangkan jiwa, ya. Alasannya untuk menenangkan jiwa. Naam. Jadi ketika seorang menyebutkan hukum, naam, Maka dia menyebutkan ilahnya. Alasannya kenapa? Hukumnya seperti ini, alasannya begitu. Ini ternyata ada faedahnya. Karena akan apa? Menenangkan hati. Ya. Liqaulihi bighairi haq. Karena apa? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bighairi haqqin. Naam. Bighairi haqqin. Wa min fawaidil hadis, di antara faedah-faedah hadis ini, itsbatun nar wa itsbatu yaumil qiyamah. Ya. Di antara faedah-faedah hadis ini adalah tetapnya api neraka. Jadi bahwasanya api neraka itu ada, pasti ada, ya. Wa itsbat yaumil qiyamah, dan tetapnya hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, ya. Liqaulihi, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, falahumun nar yaumil qiyamah. Bagi mereka, bagi orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, ya. Naam, bagi mereka api neraka di hari kiamat. Artinya mereka akan masuk ke dalam api neraka di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Demikian apa yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Naam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.